Sebelum daripada kita berundur, kita jawab beberapa kemuskilan yang ada dah. Boleh tak dalam setengah jam ni? Bagi tak mau mu. Bagaimana cara untuk kita himpun semula solat yang ditinggalkan? Adakah perlu kita qada ke semua solat tersebut? Jumhur ulama, iaitu sepakat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, empat mazhab, solat yang ditinggalkan wajib qada. Faham? Wajib kena qada. Neh? Ini ijma' sahabat, ijma' sahabat-sahabat dan ijma' salafus soleh. Sekarang ni ada beberapa dak kataan kalau tinggal solat dak wajib qada. Faham tak? Ini dal wa mudi, sesat lagi menyesatkan. Yang khilaf bukan masalah qada sembahyang, masalah tinggal dengan sengaja. Situ berlaku khilaf. Faham? Adapun qada sembahyang tak ada khilaf, ijma'. Kerana Nabi kata man nasiya an salah, siapa terlupa sembahyang, fal yusalliha idza zakaraha. Hendaklah disembahyangkan bila dia terjaga atau teringat. Nampak? Ini nas. Maka mana fatwa-fatwa yang bersalahan dengan nas tidak dipakai sama sekali. Jadi jangan kita terpedaya dengan golongan kata qadha tidak wajib. Faham? Qadha wajib. Nah. Kemudian bila kita nak qadha, lagu mana kita nak qadha? Zuhur dalam waktu zuhur. Tak. Qadha ni bayar hutang. Maka sabda Nabi, fadainullah ahaku an yuqadha. Hutang Allah terlebih mustahak dibayar dahulu. Maka tidak ada waktu si ulama untuk bayar qadha. Yang ada waktu semayang tunai. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Solat lima waktu tunai atau orang beriman adalah solat yang diwajibkan dengan ada waktu. Maka tak boleh tak ikut waktu kerana hak tunai. Adapun bayar hutang bila-bila masa boleh. Faham? Ha. Macam kita lah orang nak berhutang, dia kena ikut waktu. Kalau orang nak nak berhutang dengan kita, tapi orang nak bayar hutang, tak apa. Bila-bila masa boleh bayar. Faham? Neh? Orang tengah bang maghrib. Barang-barang-barang, mari. Mak. Boleh? Pinjam piti RM4,000. Tak reti bahasa ni, tengah-tengah garip piti. Apa? Tak ada piti. Faham? Pasal apa? Tidak jaga waktu. Patut nak pinjam duit, mari lah sekarang lepas-lepas isyak. Ni orang tengah nak semayang apa semua. Faham? Orang tak bagi. Tengah rampang subuh, pinjam piti RM6,000. Apa benda ni, gelap-gelap pinjam piti ni. Nampak? Ha, orang tak bagi. Tapi kalau orang bayar hutang kita, pukul 3, kita tak apa lagi. Faham? Ha. Pukul 3 pagi, orang panggil, bangun. Siapa ni? Ni aku mak ni. Mak ni? Mak ni ya, mak pada rumah. Munam dia, pagi-pagi buta ni. Daklah piti muka aku pinjam dulu, 8 tahun dulu, RM47,000 ni aku mari bayar ni. Mari. Kita marah. Orang bayar RM47,000 kopak lagi. Kita marah tak? Tak marah. Haa, tu faham lagi. Bila nak bayar hutang, bila masa, anytime, anywhere, any place. You know? Faham? Boleh. Ha. Tolong ulas seorang menteri wanita mempertikai hukum hudud. Dia pertikai ni, dia tak pupu lagi. Tengok lagu mana dia pertikai. Nampak? Haa. Kat mana? Celah mana? Mana side mana? Nampak? Hak dia pertikai. Kalau pertikaian ni betulkah daripada Allah, kufur dia. Adilkah? Kufur dia. Ataupun bolehkah kita buat dalam masa terdekat? Ha, tu lain. Nampak? Kita ada pakar tak dalam nak menjalankan hudud ni? Waktu pertikai tak? Waktu tak kufur tu. Waktu melambat-lambat. Waktu fasik. Nampak? Ha. Tapi kebanyakan golongan sekuler, asal sekuler tu, Dr. Yusuf Qadawi patuh ada sekuler, non-Muslim, bukan Islam. Ha, awal-awal lagi. Sekular, bukan Islam. Dia agama, kafir. Nah, saya ada baca hadis tentang Nabi tidak suka seorang menghormati orang lain dengan berdiri. Maksudnya, seperti bila tiba seorang, kita perlu bangun dengan tujuan untuk menghormati. Ada yang kata hadis ini pembahasan yang panjang. Bolehkah kita ringkaskan hadis ini? Jawabnya, memang panjang perbahasan dan jagilah ijtihad yang banyak. Maka hasil ijtihad pun pendapat-pendapat yang berbeza. Jadi kita ringkas, maka tidak boleh kita bangun dengan sebab datangnya seorang yang tidak ada patut kita bangun. Contohnya kita bangun dengan sebab orang zalim mari kampung kita. Jangan bangun. Nampak? Yang kita boleh bangun menghormati ulama. Bangun kerana menghormati ibu bapa kita sampai. Bangun kerana orang menyebut nama Rasulullah. Bangun kerana ada budak masuk bawa Quran di tangan. Bukan hormat budak, hormat Quran. Bangun lagi tu tidak dilarang. Sekarang ni kita hormat ahli lara. Faham? Musuh-musuh Islam. Nampak? Tokoh-tokoh sekular. Berebut di salam, berebut di bangun. Bangun apa? Jangan bangun. Man tawadda'a man tawadda'a li ghaniyin zal man tawadda'a li ghaniyin salihin zahabat suluthudini. Siapa yang merendah diri bagi orang kaya yang soleh, hilang 2/3 agama. Kita hormat kerana dia kaya, bukan kerana dia soleh. Jadi kalau dia soleh, tak apa kita hormat. Sekarang ini orang tunduk dan hormat kepada orang kaya lagi zalim kepada manusia. Maka la dinalah, tiada langsung agama yang tinggal. Jadi khilaf yang panjang ni kata tak boleh bangun, ni kata boleh bangun. Maka kita buat khulasah, boleh bangun. Hormat guru boleh bangun, hormat ulama boleh bangun, hormat orang berselawat boleh bangun, hormat ibu bapa dan beberapa lagi disebut oleh Imam Suyuti di dalam fatwa beliau. Macam mana nak buat seorang itu solat dan kembali ke jalan Allah? Daripada tak semayang kepada semayang, memang payah. Anak kita pun payah, tak usah kata orang lain. Nampak? Tapi jangan berhenti. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sentiasalah teruskan perjuangan mengajak orang lain kepada jalan Tuhan dengan macam-macam cara. Nak, lebat tu budak-budak dia boleh buat ngupoh. Siapa semayang awak boleh singgit, mak dia kata. Hukumnya haru upah budak-budak. Siapa pergi salat jemaah, singgit setengah. Boleh, yang tak bolehnya orang tua. Toki, kalau toki semayang, toki kita beli baju Power Ranger. Dah leh, pasal toki tu dia dewasa dah. Cara dia, kita kena berkeras sedikit. Nampak? Neh? Ramai tak yakin belajar agama akan cerah masa depan. Bagaimana nak fahamkan orang macam ini? Susah pasal orang ni betul-betul bahlul. Orang ni bodoh sungguh. Dari mana pegangan kalau belajar agama gelap masa depan? Ini pandangan Yahudi wan Nasara. Nak menyerang umat Islam. Caranya nak hancurkan Islam, hancurkan minda umat Islam. Cara nak hancurkan minda umat Islam, ghazwatul fikri, serang otak dia. Serang otak dia dengan mana? Dengan suak khabar, dengan internet, dengan drama-drama dalam TV, filem-filem. Tengok dia buat drama. Kalau nak belajar agama, akhirnya isyak dada. Kalau anak yang berbudi bahasa, walaupun pakai skirt, anak terpuji. Nampak? Nah, ini racun lama mana dah duk tengok. Maksud sebahagian ada rancangan TV haram. Tu racun. Dah racun ni kalau kita ambil setitik air kita setengah gelas, mabuk dah kita walau tak mati pun. Sekali minum dah kalau teruk kita, mak bapak kita daripada muda dia minum racun tu dah tak gila buat apa. Faham tak? Pegang tu kalau ngaji agama dah rok cari makan. Dah murok cari makan dan ngaji benda. Yang gagah cari makan kedara, ngaji benda. Kalau tak ngaji agama, ngaji universiti. Tak tengok universiti kebahasaan Malaysia, kancing. Tak kau cetong. Saya lalu di Kota Baru jumpa masjid 400, 4 siri punya masjid 480. Bang, cermin hitam, warna biru kelak nak jadi hitam. Bosponya kereta berkilat, ditulis di stiker di belakang dia, ngaji pondok je. Tapi kancik universiti sain. Oh ni Viva, ni UKM. Dorok cetong. Bayar RM300, buat balik kasih rumah. Bulan-bulan, RM195. 3 bulan, terik di wing, buat lagi. Tak usah kira, mengaji apa pun, mau mengaji Buddha ke, mau mengaji komunis, siapa masa kaya, mau kaya. Betul tak? Tapi dah kita mengaji agama, kaya dulu, kini, dan selamanya. Kaya jiwa. Kaya piti, alhamdulillah. Nampak? Dalam mengaji universiti tu berlambak. Mengaji universiti balik seberang laut. Nung, jual warung, kedai kopi. Dah, lebih benda. Nah, tak ada kerja. Kerja 2-3-4 ping. Ni, topik biskut jagung 4 kali lepor atas langit. Tak boleh juga jadi jawatan jurutera. Pasal banyak 80 ribu orang keluar. Nak pakai hanya 25 ribu saja yang kosong. Bermakna dekat 60 ribu lagi mana nak kerja? Kerja diri. Ya? Faham? Tak susah lah. Mengaji agama. Allah beri rezeki siapa yang dia nak. Kalau Tuhan nak beri kaya, rapok kaya. Dasarkan kita yang sujud dan tunduk pada perintah Allah. Faham? Rezeki hak Allah. Bukan hak CJ. Siapa percaya CJ boleh menyenangkan masa depan, jadi kafir. Laknatullah. Siapa percaya kalau anak dia semua makan gaji belaka tak susah dan muwafak, maka dia mu'tazilah, belahkan qadariyah pula dah menjadi majusi umat ini. Faham? Sungguh, tersak takut belajar agama. Tak ada lagi kita dengar dalam sinar harian, dalam Sarawak Metro, seorang pelajar pondok mati kelaparan. Ada? Tak ada. Yang ada dua orang pelajar pondok mati kerana terlampau banyak makan. Bahan ni menyakit kecil mani. Nampak tak? Banyak sangat makan. Terasa susah lah. Tu penyembah berhala tau, di batu kek tau. Bukan tiga, empat atas daing. Faham tak? Batu kek tu, baju tak pakai, perut macam payang budu ni. Wasabeh kata tekak, dia sembah berhala. Nanggedai, penggedai, canggedai, penggedai, duduk lah tu. Faham? Kenyang daripada muda sampai ketua. Allah yang beri rezeki. Tu sembah batu. Dah kita sembah Allah, tidak akan lapar dulu, kini, dan selamanya. Faham? Hmm. Jadi orang nak bodoh. Dah dia kata dia ngaji ni mesti dia hebat. Hebat. Lebih ke mana? Untuk nak makan nasi, orang makan nasi pula ke? Dia nak lebih ke mana? Kata-kata, ha, boleh makan kereta mewah, boleh buat rumah besar. Ha, boleh nampak sungguh, tak juga. Sama dengan orang ngaji pondok, orang ngaji pondok balik kerja kapur, boleh ada kak, patah sagar kak, dah mu ini mesti, patah sagar kak, dah sama. Ngaji agama, murah rezeki, tak susah. Faham? Jangan harap witi-witi ingat. Kita dah ada ini mesti, pak buah kereta. Ada apa-apa? Nak, bayar road tax dengan insurans je kat RM7,000 setahun. Ha, patut dah ilis sampai sama ekor dah aku bayar berapa ribu setahun. Nah, ha, ada apa? Nyapa agama? Tak usah takut. Tak susah kita. Ni tak cia kami ni yang semua berala, berzina, kedara harap, kenyang sama Tuhan beri makan. Jadi kita ngaji agama, lagi pula Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, dia tidak akan persia-siakan kita. Tuhan tak beri miskin, tak beri kaya dunia. Dia beri dah kaya jiwa kita. Kerana kita yakin dengan ilmu Allah, berkat hidup dunia dan akhirat. Orang yang kaya, tapi dia rasa kaya je tidak ada pertolongan Allah. Dia berasa dengan sebab dia pandai ikhtiar. Dengan sebab sijil dia. Dia gelap zulmah yaumul qiyamah. Nak unda ni. Hidup kita bukan lama atas dunia. Paling lama 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Jarang seorang dua je. Itu seorang ada hati gila 88 tahun. Faham tak? Siapa? Nak tanya ni. Mandi wajib guna air kolah rumah tamang. Sah ke tak sah? Rumah tamang dia ada kolah. Jadi dia mandi wajib air kolah. Dia apa pula tak sah? Dah kolah kecil pun. Dia tidak ada ulama mengatakan syarat sah mandi mesti air kolah tu lebih dua kolah. Tak ada. Masalah air dua kolah ni masalah jatuh najis. Kalau air tak sampai dua kolah, jatuh tak cicak suting, mutan najis air ini. Tak boleh minum, tak lewat ambil wudu dah. Tapi kalau tak sampai dua kolah, tak ada najis, tak ada apa, kita boleh mandi junub, kita boleh berwudu. Nak mandi junub tak usah kata air sampai dua kolah. Air sesudu boleh mandi junub. Dah muat air sesudu. Dah anak kabar. Faham? Ambil sudu, cak you. Sudu. Pasal orang salah faham, dia kata kena air tu dua kolok. Dia yang mau mandi pakai cebok tu, ada tak nyebok pakai kolok? Air tak apa dua kolok. Dah tu kita cebok kan, mandi jenuh. Ha. Dia mau cebok tu, kau sikit air, dah sapak dua kolok. Dalam tu tak sapak dah. Dia mau cebok, kau tak sapak lagi. Dia mau mandi mana? Tak ada syarat. Cebok lah, tak ada apa-apa. Cuma kalau kita pergi masuk dalam, air kolah biasa rumah-rumah ni, taman perumahan, dia kecil kolah dia. Tak sapa dua kolah. Dua kolah tu lima guriba. Lima guriba, lima ekor kambing. Nah, mana kalau kolah rumah murah ni, Nah, kerajaan buat, tak siapa, kecil sangat. Dia dua kulah, satu lagi minyak tar. Tak pernah, dengan empat jari lagi. Satu kulah. Ha, ha. Jadi kalau air kolah kita kecil, ataupun air dalam beseng, kalau kita masuk air tak pada kolah, kita niat mandi junub, kita bangun rata kita, maka kita terangkat hadas air dalam tu, musta'malun. Ha, tu saja. Tapi kalau air sedikit, boleh buat ambil mandi junub, boleh mandi, boleh buat berwudu. Nah, tak ada masalah. Ha, cuma jangan masuk dalam. Cebok tak apa, cebok pun luar. Kalau ngecik masuk, musta'mal. Tapi masuk dalam kolah, jadi mutlak semula. Nah, ha. Jangan mas, ada orang, tapi kalau kita senang, kalau kita beli rumah, kolah dia kecil, kita buat kolah besar senang. Nah, katok kolah tu katok besarkan supaya cukup dua kolah. Sehasta setengah tinggi dalam, macam eh? Nah, sehasta empat jari, macam eh? Nah, sehasta empat jari, lebar ni, macam eh? Sebab kadang-kadang kita terkejut lewat nak masuk pejabat. Nak mandi, nak bayang subuh lagi. Nak pakai cebok, lambat. Terus masuk, dua-dua orang. Laki bini masuklah kolong. Hang. Ha, jadi kita bangun, kakak hadah. Nah. Ha. Apa kau sambut hari ibu? Jangan sambut hari ibu ini daripada hari Mother of Church. Nah. Daripada hari Virgin Mary Siti Mariam, bonda Nabi Isa AS dalam kepercayaan kalendar Kristian. Nah, tak payah. Tak payah sambut. Ha. Seorang sahabat-sahabat, satu hari sahabat berduka cita kerana tak dapat merayakan hari yang dirayakan dari zaman jahiliah kerana telah peluk Islam. Nabi kata, jangan berduka cita. Ada dua hari raya dalam Islam, iaitu raya korban dan raya puasa. Maka gembira sahabat. Bak dulu dia dalam kapir, dia raya tu. Tiba-tiba dah masuk Islam, orang raya sedih, sahabat dah nak raya. Dah, Nabi kata tak raya sedih. Ada dua raya Allah beri kepada kita. Raya korban, raya puasa. Jadi nak raya apa ibu-ibu ini? Ada dah raya kita kan? Nah, nak beri hadiah bukan setahun sekali. Bila kita dapat gaji, beli satu hadiah. Ui ke mak ayah kita. Ha, itu cara dia. Ha. Ni setahun sekali beri ke mak, kedekut nak mampu. Ayam di Malaysia dicocok dengan obat enzim babi kecuali ayam HPA organik. Apa pandangan? Kebanyakannya begitulah hakikat yang berlaku dalam pemakanan Malaysia punya cerita. Nampak? Neh. Gitulah, inilah serangan-serangan kapir hebatnya kita ni dok lambat-lambat bertindak. Dah gicu daripada gelatin babi. Bini kita pakai. Kalau dak pandang, dak tengok, lepas tu dia tulis itu ingredient. Maknanya kandungan bahan. Bahasa Inggeris kita kena reti juga. Ha, gecu babi ni foundation bedok tu daripada tulang anjing dah. Ilaha illallah. Patut bini kita bekeng. Oh. Dah tulang anjing lah muka. Mulut babi. Nah. Ha. Makanan tu cekelak-cekelak yang beli paket banyak tu orang kahwin tu. Bubur cekelak. Hak murah tu. Buatan Indonesia. Babi. Habis babi. Nampak? Makan sayur sedap sangat, air kecim babi. Nampak? Ha. Makan kopi tiang, masak kopi dengan tulang anjing, patut sedap sangat. Kopi tiang, awak kapir lah, sedap lah. Habis masa, anjing babi. Lalas sekali, tambur lah. Aku nak pergi Mekah lah pulak. Kotor sangat sini, nak pergi Mekah, cocok. Enzim, babi juga. Jadi haji babi. Nah, ha. Itulah. Dalam bak maknanya kita pemakanan ni tak apa jaga. Kita lemah. Nak. Ha. Lepas tu bukan kita nak elang HPA tidak. Mana kalau ada syarikat-syarikat HPA dan syarikat-syarikat seumpama juga dikira satu jihad. Tak. Untuk membersihkan kembali makanan umat Islam di Malaysia ni. Nah. Habis makan kotor-kotor belakang. Bila makan haram kita tak sedar, tak berdosa. Tapi hati sudah tentu hitam. Kerana hati kita seperti kertas yang putih. Sengaja kita simbah cat hitam pun dia hitam. Kita tersepak cat hitam pun kena dia hitam juga. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Allah itu di mana? Ha, soalan ni tak betul. Jalil jawab. Ha. Pasal tanya di mana ni? Makhluk. Nah, mana Tuhan? Di mana duduk? Ha? Itu soalan makhluk. Next. Ha. Tak usah tanya. Allah lah tahu di mana dia. Dan kita tak akan ditanya di mana Allah. Dan soalan seperti ini adalah bid'ah nak buang masa dalam perkara-perkara seperti ini adalah bida'ah. Malaikan kita nak menolak akan perkara-perkara bida'ah yang datang dalam agama, baru patut kita berpanjang lebar. Faham? Ha. Baik kita mendalami ilmu tafsir Quran, dah ilmu azbab nuzul, dah hadis-hadis Nabi yang lebih banyak kita tak baca lagi tu. Musnad Imam Ahmad 27,000 hadis yang dengar tak lagi. Nah, sunnah sitah tu habis tak lagi dengar. Nah, musnad sitah tu baca tak lagi. Kitab Adabul Bukhari tu dengar tak lagi hadis-hadis Imam Bukhari. Nah, pada duduk main di mana Tuhan, di mana Tuhan. Nah, biar tu ulama-ulama yang jawab jikalau ada syubhat. Tasawuf kata di mana Tuhan, laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu seumpama Allah. Kalau ramai haji ikut salah, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu seumpama Allah. Ngaji ikut khalaf, mukhalafatuhu lil hawadi. Selamat dunia wal akhirat. Faham? Bolehkah orang jahil masuk syurga? Ha, boleh. Yang tak boleh masuk, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nampak? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasara atau penyembah berhala, MIC, MCA, tak kira apa pun jenis jemaah tabekah, hak bukan beriman, mereka inilah penghuni api neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar lagi abada selama-lama. Ha. Lain pada tu syurga. Hak bukan kafir masuk syurga. Maknanya orang beriman, walau kana jahila, kata ulama, sekalipun dia jahil. Nampak? Kerana tidak ada hadis syurga itu untuk orang alim. Ada. Al-jannatu lil muti', syurga untuk orang yang patuh. Walau kana abdan habasiya, sekalipun hamba kulit hitam keturunan Habsi. Ha, jahil tak ada masalah. Neh, jangan jahat. Neh, kerana ramai orang jahil Allah sayang. Tapi dia ulama, Tuhan benci. Nah, ulama yang maknanya bersekongkol dengan golongan-golongan juhala, Allah benci. Neh. Ha. Oh, sedap sangat kabar perempuan tak tutup aurat dalam TV. Haram, haram. Nah, berdosa kena gantung rambut di dalam api neraka. Lepas tu seorang penelpon tanya, dah kalau bini menteri tak tukar tudung ustaz, ustazah, oh talian terputus. Faham? Ha ni, ha ni golongan ni. Nah, sekarang ramai orang jahil bersama dengan Islam. Nah, tapi Tok Imam, Tok Bila, ustaz dengan golongan-golongan zulama, orang-orang zalim di dalam negara. Bolehkah kalimah Allah Muhammad pada lambang askar? Boleh, tapi kena jaga. Berarti ulama-ulama fatwa, kita tulis di baju kita Fatihah, boleh. Pakai topi, kita buat di topi kita tulis ayat kursi, boleh, dah haram. Tapi ingat, kena jaga. Jangan we kena najis, tak boleh masuk dalam tanda. Walhasil, tak payahlah, menyusahkan kita. Faham? Ha. Apa hukum menyebut nama Allah ketika telinga sedang dengar lagu? Ini kerana sedang saya dengar, hati saya tersentuh dan saya otomatik melafazkan Allah secara berulang-ulang. Dia dengar lagu, lepas tu teringat Allah. Allah disebut. Jawabnya boleh sebut Allah. Dia dengar lagu, tengok lagu pula. Lagu yang haram, dengar lagu orang puan nyanyi. Orang lelaki nyanyi, orang lelaki nyanyi suara pelaki-laki, tidak haram dia dengar. Dah haram nak lagu, dah haram. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Kadang-kadang harus. Lagu nasyid, lagu mengingatkan kepada kebesaran Allah, harus kita dengar. Lagu haram, orang lelaki nyanyi tapi memuja perempuan, memuja arak, ada lirik yang syirik. Nampak? Ha? Lirik-lirik yang berkait dengan syaitan dan semua, haram dengar. Dan orang lelaki nyanyi ni lagu-lagu apa ni, lagu-lagu Melayu ni, penyanyi lelaki nak nyanyi lagu-lagu cinta, tak ada tahu benda sama, makruh dengar gitu. Dia panggil larau. Nak? Ha. Main cerita sama, aku cinta kamu, kamu cinta aku. 10 album. Apa? Waktu rindu saja 8 album. Itu saja duduk musim. Faham? Ha. Jadi sebut Allah tak salah. Nek, jangan sampai kita dengar lagu-lagu yang diharamkan. Sebab Allah cipta kita, dia tahu. Dua benda kita minat. Lagu, menyanyian dan muzik. Faham? Siapa-siapa pun minat. Nah, ha. Ulama' pun minat. Tapi dah dia ulama', dia tak macam kita. Nah, dia tak terikut-ikut. Nah, ha, dua ni Tuhan yang tahu kita memang minat. Nyanyian dan muzik. Sebab tu dalam hadis sahih disediakan dua ni di akhirat dalam syurga. Nyanyian dan muzik. Nampak? Jadi dalam dunia, jangan banyak. Sikit-sikit sudah. Nah? Ha. Benarkah syaitan tidak takut dengan lawan takbir dan azan daripada orang yang berdosa? Tidak ada hadislah mengatakan seperti demikian. Nah? Tapi kita bersangka baiklah. Apabila dilaungkan azan, kita balik pada nahwu asal. Iza azzanal muazzinu fa'adbarat syayatin. Sebut dalam kitab-kitab adi, antaranya dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Bila dilaungkan azan, maka berundur syaitan. Nampak? Nah? Ha. Bila habis azan, mari balik. Ganggu kita. Bila iqamah, dia lari pula. Habis iqamah, kita pun semayang, dia mari balik. Dia pun kacang. Tiga kepak, tiga kepak, tiga kepak. Ha. Kena walik kita dalam tahiyat awal, baca Fatihah. Nampak? Ha, itu kerja dia. Soalan seterusnya. Mas kahwin menggunakan wang atau barang yang berharga seperti kambing, dinar atau dirham. Mas kahwin ini artinya pemberian yang wajib daripada pihak suami kepada isteri. Kata ulama-ulama fiqh dalam bab munakahat, ia adalah harta yang bermanfaat. Neh, jadi tak mesti duit mas kahwin. Harta boleh ataupun manfaat, upah-mengupah. Jadi mas kahwin dengan duit boleh, mas kahwin dengan cermin mata boleh. Kerana cermin mata manfaat. Selipar sebelah jadi mas kahwin tak sah, kerana sebelah tak boleh pakai. Melainkan pengantin lelaki-lelaki, taki dia sebelah. Asal kena potong se, congek wili mutuk. Bang. Ha. Baju sebelah bukan mas kahwin tak sah, kerana sebelah tak boleh pakai baju. Neh. Ha. Jadi beras 3 butir, gula 8 biji bukan mas kahwin tak sah. Dia kena sekilo atau setengah kilo yang boleh dia ambil manfaat dengan dia. Jadi mu nak wi dinar ke, nak wi pound sterling ke, nak wi mah ke, perak ke, nak wi pinggan makuk ke, nah, atau nak wi 3 ekor ayam ke, semuanya sah menjadi mas kahwin. Neh. Di mana Dajjal akan muncul? Tak payah tanya. Banyaklah soalan begini. Yang penting Nabi kata kita mantapkan akidah kita dan selalulah baca doa-doa dan ayat-ayat yang menyelamatkan akidah kita daripada tersesat dengan dakwah Dajjal. Di antaranya baca surah Al-Kahfi. Orang yang baca surah Al-Kahfi aman dari fitnah Dajjal. Dan sekarang kita bersama dengan golongan yang mempertahankan akidah. Bila kita bersama dengan golongan yang pertahankan akidah, kata ulama, terbit Dajjal, akidah kita tidak akan dipusnahkan oleh Dajjal. Ha, ni dah zaman latihan. Sebab orang duk palau ni, ada kata tubik di Iran, ada kata tubik di Rusia, buang masa pula tu. Yang penting kita mantapkan akidah, di mana saja keluar Dajjal, keluar Dajjal daripada Kuala Lumpur, Putrajaya, naik cung, naik sekor, kita tidak akan ikut, kerana pada masa sekarang kita jaga dah akidah kita. Faham? Ha. Apakah orang lelaki memakai celak? Sunat orang lelaki memakai celak. Perempuan pun boleh pakai celak. Walaupun kata setengah orang haram, tidak haram. Ini pandangan yang paling kuat. Lelaki perempuan boleh pakai celak. Setengah ulama kata sunat pakai celak. Nah, kerana dia adalah alat kesihatan. Bukan zina saja perhiasan, alat kesihatan. Nah, yang tak boleh, nah, apa yang pakai ni? Eyeshadow. Merah atas ni, kuning atas ni, tiga putih atas ni. Faham tak? Ha, tu baru tak boleh. Eh, sedikit ini dibenarkan syarak kerana celak mencerahkan akan mata. Neh? Ha, fatwa ulama-ulama Syafi'i, perempuan boleh pakai celak. Neh? Ha. Celak ni manis sikit tengok. Nah, ha, ni mata dah lah belah. Tak ada benda atas mata. Suami tengok pun lugar. Neh? Ha. Tubuh sedikit celok, suami tengok, oh power, power, power. Nah, haa, rupuan tak pandai. Yang kita heran, dia nak pergi berjalan, nak pergi the store, baru pakai lawa. Nah, mulut ni, oh. Depan suami mu, macam ikat kari mulut. Nah, haa. Jadi rupuan, celok, menarik perhatian suami. Celok, tok sini, tarik wanita. Seruk. Nampak? Koko pun ada, koko. Jangan biru dah, koko. Haa, haa. Sungguh. Nah, ni perhiasan zaman Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah, Ummul Mukminin pakai celak. Mak kita, mak orang beriman pakai celak. Ismi. Ha. Ha. Nah, kita tengok pun semangat lain. Sungguh, bini kita duduk di rumah, ni muka beleh je. Dahlah tak pakai tudung, rambut berserebeh macam tok bomo gila. Nah. Ha. Batu hak Tuhan sungguh memang comel. Perempuan pakai tudung, buang tudung, lawa kat tudung. Nah, dia tengok mak kita pakai tudung. Comel kan tak? Pakai tudung lawa je. Dia tengok mak kita buang tudung. Macam tu omong siang. Faham? Tak lawa. Tudung, perintah Allah. Jadi comel. Tua dah 60 dah. Tok Imam 65. Nah, dia kemaratung pula. Dorok. Tak semangat Tok Imam tengok. Kalau bini Tok Imam letak celok ni. Siap sikit hitam. Tunggu Tok Imam balik dari masjid. Nah, oh powernya. Pakai baju hok payok daripada bawah sampai kat tiok. Nah, ha Tok Imam subhanallah. Tengok oh lawanya. Piung lepo sebe. Piung juga. Memang lepo sebe. Kalau seorang ni lepas imam selesai baca Fatihah, dia lupa nak baca surah Fatihah. Pada rakaat pertama, rakaat kedua baru baca surah Fatihah. Di mana soalan? Baiklah, dia tak lupa. Lupa baca Fatihah. Baik. Baca Fatihah ni wajib setiap rakaat walaupun orang masbuk sekadar yang dia sempat pada sisi jumhur ulama. Siapa rakaat yang dia tak baca Fatihah, maka kena banti-ganti balik rakaat tu. Dia tak baca Fatihah galik sangat, dengar imam baca tak kadang-kadang. Jadi terlupa baca Fatihah. Teringat rakaat kedua, aku tak baca Fatihah rakaat pertama, lepas salam kena naik ganti. Kadang-kadang gitu kok. Semayang di Masjid Nabawi, semayang di Masjidil Haram kan sedap tu imam. Dulu mula-mula sekali jijak Masjid Nabawi ya. Subuh. Tu imam tarik Fatihah kita pening dengar. Sedapnya suara, mendayu-dayu. Tak, suaranya Arabinya. Tak, dengan taranung dia sedap sungguh Tuhan beri ke dia. Fatihah baru tak masuk surah lagi. Allahu Rabbi. Siapa galik kita, galik. Memang macam hanyut. Sedapnya ni semayang. Tapi kadang-kadang terlalu sedap sangat siapa makmum lupa baca Fatihah. Dia kok. Sebab tu kita kalau kita semayang kita dah buat sedap mana Fatihah. Apa hukum kerja bank campur konvensional dan islami? Tahun 65, majmak ulama-ulama berhimpun di Kaherah untuk mengetahui masalah bunuh. Sekali tahun 65. Kemudian di Kuwait tahun 85. Kali kedua, kali ketiga tahun 89. Ulama-ulama muamalah bahagian dengan bank berhimpun untuk keluar resolusi. Maka keluarlah resolusi fatwa kerja hak bagian terlibat secara langsung untuk riba hak ni haram. Kalau tidak terkait dengan riba tidak haram. Tu hak kita boleh jawab. Kita bukan ulama. Ambil ulama nakal semua. Dah. Dia warak, warak bukan hak untuk orang ramai, untuk individu. Dah sah kerja. Tu warak. Kita di Malaysia umum mazhab Syafi'i minta tolong hurai hukum mazhab yakni kena pegang dengan salah satu mazhab. Mazhab-mazhab ni bukan benda apa. Ada orang kata tak payah ikut mazhab. Dah tak mau ikut mazhab, dah nak ikut siapa? Dia kata, buat apa? Ikut mazhab, ikut Nabi lah. Dah buat apa Imam Syafi'i ikut setan? Dia muka kita Imam Syafi'i tu, semua nas, Quran hadis, Quran hadis. Dah buat apa ikut mazhab? Mazhab ni perkara yang tidak ada nas. Kalau ada nas, tak ada mazhab. Umpamanya Nabi kata difardukan kepada kamu semua sehari semalam 5 waktu semayang. Maka tiada mazhab dalam bab semayang 5 waktu. Bukalah kitab mana tak ada mazhab. Maknanya tak ada khilaf. Faham? Begitu juga dengan hukum potong tangan. Kerana nah ada tu. Faqta'u aydiyahuma. Nah ni benda mala yahtamilu ta'wil. Benda yang kita tak boleh tak ta'wil dah. Nampak? Sebab terang tak potong tangan, maka dalam bab potong tangan pencuri tak ada mazhab. Tak ada lah mazhab Syafi'i kata potong tangan, mazhab Hambali khilaf potong telinga. Bukan semua potong tangan ijma'. Tapi kalau tak sebut dengan terang, maka ulama berijtihad. Faham? Tak sebut potong dengan kat mana? Kat ni, kat tengah ni, kat siku, atas bawah pada jari. Maka ulama pun berijtihad. Bila berijtihad, maka terjadilah keputusan yang berbeza. Keputusan inilah dipanggil pandangan imam. Bila kita ikut, kita berjalan ikut pandangan ni, kerana dia mustahik, orang panggil ikut mazhab. Mazhaba ilaihil imamu, inilah pandangan yang berjalan kepadanya oleh imam-imam. Itu mazhab. Faham tak? Sebab tu kata mazhab ini penting. Nah, kadang-kadang sebab hadis itu ada berbagai-bagai. Contoh, hadis ada tapi ada tiga hadis. Hadis yang pertama, Nabi sembahyang dalam hadis tangan letak bawah pada pusat. Pusat bawah. Ada hadis. Hadis ada satu lagi hadis atas pada pusat. Ada hadis atas dada. Nampak? Al-Imam Hanafi mengkuatkan hadis bawah pusat. Batu Hanafi pegang tangan bawah pusat. Neh, ahli pegang bawah pusat terbang Habib. Tak apalah ni baca dah. Ha, pegang waktu. Maliki dengan Syafi'i menampak mengenengahkan hadis atas pada pusat. Dia kata ni lebih kuat sanad, maka atas pusat sunat. Nah, Hambali hadis atas dada, maka mazhab Hambali kuatkan hadis atas dada. Batu dalam fiqh mazhab Hambali sunat letak tangan atas dada. Tiga mazhab ada. Pasal apa? Pasal tiga-tiga hadis ada. Jadi kalau kita tak mau ikut mazhab, nak buat apa ni? Sedangkan tiga hadis ada. Dia kata tak mau ikut mazhab, nak ikut hadis. Hang kena buat tiga. Allahu Akbar. Faham tak? Gila babi jadinya. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan golongan yang menolak mazhab, golongan ini mudarat pada agama. Siapa yang tulis? Ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama di Jordan, ulama-ulama Mu'tabar di Syria, di Yaman. Nampak? Ini bahaya golongan yang anti mazhab pasal dia tak faham agama. Nah. Soalan seterusnya. Apa pandangan ustaz mengenai larangan segelintir manusia yang sebut selawat syifa ada bid'ah? Sama macam isu tahlil, talqin dan sebagainya. Ini golongan Wahabiyah. Satu mazhab yang tidak kuat, yang ulama-ulama pertikaikan. Neh, bukan kita nak kata benda. Neh, kerana banyak dah kita baca pandangan-pandangan ulama muktabar tentang golongan ni. Ulama-ulama yang hebat tu, dia tahu benda khilafiyah, dia tidak ta'asub. Orang tanya Syekh Atiyah Sokor, orang tanya Syekh Ali Jadul Haq, dia ni dekan Universiti Al-Azhar, Syekhul Azhar. Neh, bukan Syekhul Madrasah Kapung, Syekhul Azhar, jadi rujukan ulama dunia. Almarhum Syekh Ali Jadul Haq dijawab dalam fatwa dia masalah baca talqin. Dia kata dan baca Quran di kubur. Dia kata baca Quran di kubur dah wajib. Neh, ha. Tapi siapa yang baca dapat pahala dan insya-Allah dapat rahmat kepada mayat sama ada jauh ataupun dekat. Dan tidak baca Quran pun tidak salah kerana mereka masih boleh bersedekah dan beristighfar. Ni jawapan ulama muktabar. Orang tanya Syekh Atiyah Sokor, dia ni rais lejnah fatwa seluruh Azhar ulama duduk bawah fatwa dia. Dia jawab mana bab talqin? At-talqinu mustahabun. Talqin tetap sunat. Bapak ulama mesti. Andai kata Allah dah izin mayat itu mendengar dan dapat menjawab, orang yang di atas kubur sudah tentu dapat mendengar. Neh, ini. Nah, Syekh Mutawali Sya'rawi, seorang ulama Mesir yang sangat hebat. Nah, dia mengatakan memberi manfaat masalah talqin. Benda khilafiah. Tak sebab lah. Wahabi ni dia benda khilafiah, dia duduk tengah sangat. Dan benda yang ijma' ulama, dia diam. Alok dalam negara, diam. Jom heboh di Perlis, senyap. Tak ada keluar buku hadis apa pun. Tapi keluar, tak ada akad nikah dalam masjid. Bahalo punya ulama. Faham? Baca kunut, bida'ah, gila babi punya mufti. Faham? Sebab ulama-ulama besar kata benda ni khilafiah. Nampak? Khilafiah. Orang tanya tokoh ulama Syria, Dr. Wahbah Zuhaili. Sekarang kita ni tafsir Al-Munir. Dekat satu kereta lebih. Faham? Neh? Hebatnya dia. Dia kata siapa yang baca kunut dapat fadilat doa kunut dan dapat fadilat sunat aba'at. Siapa yang tak baca kunut, solatnya telah pun sah. Maka dua-dua selamat menjalankan ibadat solat. Faham? Neh? Ha, tengok. Ulama' besar. Ni kelah mufti pecing. Nah, kelah ustaz baru balik BA Honor cakap banyak. Nah, ha, benda khilafiah. Batu ulama kata orang yang cara hak khilafiah, ini orang bodoh, jangan layan. Benda khilaf tetap khilaf. No, ijma' ulama ni, orang duk murtad, senyak je dia. Golongan ni. Nah, duk joget dalam TV tu. Duk menyanyi dalam TV ada dia kata apa? Tak ada. Tokoh Wahabi Malaysia, tak mau sebut nama. Dia kata baca buat tahlil ni bid'ah dalalah. Bila dia duduk di luar, tiba-tiba dia dilantik menjadi mufti sebuah negeri di Malaysia, dia mengapalai tahlil di istana. Faham lagi? Dia dah istiqamah dah dengan pandangan dia. Sebab apa? Sebab takut kepada manusia, gadaikan maruah. Dulu dia mengajar tahlil bid'ah, sekarang dia menjadi syekh tahlil kerana berpangkat mufti, jawatan yang ada gaji. Boleh pakai tak lagi ni? Dah boleh pakai. Tolok buang dalam Selat Melaka. Dulu kini selamanya. Ha. Kita tak tasuk mana mazhab-mazhab ni. Ha. Kita ikut Syafi'i. Kalau ikut Hambali, ikut Hambali. Jangan larang orang. Orang Hambali, orang baca kunut, dia tak marah. Pasal dia Hambali, dia tahu dah. Tapi marah baca kunut itu Wahabi gila. Apakah orang pakai inai yang bercorak seperti warna perempuan India? Jawabnya, kalau sedikit dimaafkan ulama perempuan-perempuan ketika hari perkahwinan, tapi kalau berbelang-belang macam orang kafir, haram. Neh, jangan melampau batas. Neh, inai dibenarkan pada hari perkahwinan. Sekarang melampau batas ni, belang tangan, belang apa kat ni inai. Keju pengantin lelaki-lelaki tengok pengantin perempuan dalam bilik. Nah, masuk dalam bilik, ingat Undertaker. Mana? Bagaimanakah? Ini macam dah. Oh, dua keping ni. Terbatas bantu nasi je. Macam mana ni? Saleh Yaakob dah cukup 4 bini. Kita satu pun tak lagi. Bagilah petua sikit. Oh, ni pun mau tanya juga. Saya peminat ustaz, saya ada bawa ramai budak-budak muda malam ni. Bolehkah terangkan sikit tentang ustaz? Lebih dari zaman lalai dulu di mana ustaz mula mengaji hingga sekarang sebagai contoh dan pedoman untuk orang-orang muda. Hak kita cerita tadilah, mengaji-mengaji gitulah. Lepas sekolah kita tak mengaji lagi. Kita kerja, kerja situ, kerja sini. Makan gaji pun makan gaji. Lalu zaman lara, zaman hiburan, macam-macam zaman lalu. Nah, ha, menjadi pengalaman. Ada hikmah pula ke? Nah, lepas tu rasa dengar tengok nak dengar agama pula, tengok orang pergi surah, pergi surah teh. Nah, pergi surah dengar sedap pula. Nah, ha, belajar. Bila belajar tanya orang, saya nak belajar nak jadi macam orang ni juga, ah boleh ngajar pandai gini. Orang pun kabar, awak nak jadi pandai gini, awak kena ngaji ilmu nahwu, ilmu sorah, ilmu makni, ilmu balaghah. Ah, tu kita start. Ah. Nah, kita tak mainlah patu aing masa tu. Kita pun mengaji dah, ni matan Jeremiah, ni matan Banner, ni Syarah Kailani, ni ngaji kita ni. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Cuma bagi yang mengaji ni, dia kena sungguh. Saya mengaji dulu sehari dalam 8 atau 10 kitab. Kerana tak dang. Saya mengaji 3 orang, 2 orang lari pergi mengaji pondok. Seorang mengaji Pati Jembur, seorang naik tani. Kita mengaji kapur, nak lawan kau ni dia. Aku tak dapat tidur, kurang-kurang 10 utis sehari. Jadi kita mengaji ada sehari 8 utis, ada sehari 13 utis, ada sehari 17 utis sehari. Ada lepas subuh 3 utih, pukul 8 2 utih, pukul 11 3 utih pula, lepas zuhur sutih, sampai tidur-tidur berdiri atas rehat apa ni. Nak, hari-hari kena belajar-belajar lalah, ganggu dengan kerja, letak jawatan kerja, tak makan gaji dah, mengaji siang dan malam. Nak, ha, barulah seronok mengaji. Nah, jadi bersungguh, manjada wajada, bukan wajib. Adat kata barang siapa bersungguh, maka dia dapat. Nampak? Ha. Saya sungguh, benda-benda apa pun sungguh. Dulu masa lara dulu main basikal racing. Basikal racing, basikal kayu basikal tu. Sapa Wakil Terengganu. Ni, jauh-jauh Malaysia kan. Mula kenal aku masa tu. Faham ni. Nampak, jauh-jauh Malaysia. Pulau Pinang tu pusing habis, round. Jeli gerik tu, lomba. Kau tak berjalan titik wangsa. Faham? Ha. Kota Baru 6 jam, kotik. Kereta 2 jam, kotik basikal 6 jam. 6 jam setengah, sampai Kota Baru. Nak? Ha. Maknanya sungguh. Ya, ha, maka agama alhamdulillah tu awi sungguh juga. Tapi kita kena banyak rojok. Belajar-belajar kena banyak rojok. Saya tengok kita 20 utih sehari. 20 utih dulu Lenin malah dah. Dulu rajin. 20 buah kitab. Sehari kena tengok pagi lepas belajar balik, ambil tafsir Ibnu Katsir, ambil kitab ni Ikhnaq, ambil kitab maknanya Murni, ambil tiga uti. Tengok boleh sejam minum air. Nampak? Ha, nak tengok kitab dia pula. Ha, kat dia ngaji ni pula. Ha, tengok kitab ni pula, tengok kitab sirah. Malam kerjanya kita, rupuan kita, dia tukar sipan kita. Pagi bangun tidur kita anyar kali. Mana palang kena tengok 10 butir buah kita. Walaupun kita tengok satu baris tak apa, ambil kita ambil. Kita si kirim ke budak-budak Mesir beli kat Maroc satu tong baru $500. Nah, 20 tong saya beli penuh rumah. Jadi cabut baca. Bila mengantuk kita buat ukung 3 butir kita wajib kena ambil. Tengok lu 10 buah dalam masa 3 jam dalam pukul 1 pagi. Pukul 4:30 pukul 2:30 ngantuk mata, wajib pula kena ambil 3 butir kita pula. Kena ambil. Sebagai wajib. Dan ambil dosa. Ambil 3, ha, tidur gitu masa kitab gitu. Jadi alhamdulillah kita banyak duk rojak kitab. Jadi bila kita belajar dengan guru mudah. Satu-satu sesi yang kita ngajar ilmu nahu, 15 kita nahu. Kita cek sama. Nah, kita ngaji kata-katakan bak man'u. Na'ak dengan man'u. Nah, katakan baca kitab ni. Amata Alfiah Ibn Malik. Nah, ha, kita ambil kitab lain 5-6 teori bak yang sama. Baca ngaji. Cara gitu mudah sikit lah boleh. Neh, ha, tapi tak boleh macam orang lain. Boleh lah pada jahil sangat, boleh kat sikit-sikit. Neh. Ha, jadi kena sungguh-sungguh. Ha. Ngaji tak mesti jauh, kita kena banyak dan kena cepat. Kena cepat, kalau lambat tak dang. Dok dah nak apa tu tok tok Allah you tok tiu you tok tiu na you tok titina Allah pening kepala duduk kat televisyen lain darab na rum jalan faham apa kat televisyen belah pandu tengok leh siapa gitu dalam raga mutu penuh kita dalam raga mutu kita penuh. Hidup patah, ada orang kan, ni ada orang, duk, pakai motor, macam kita. Kena gitu. Bukan mesti gitulah, maknanya kena banyak tengok pandangan-pandangan ulama. Dulu dan kemudian. Kalau kita ngaji pondok, kita ngaji kitab ibarat, kitab kurah, kitab lama. Supaya kita mahir dengan ibarat. Tapi jangan buang kitab baru. Ramai orang pondok, dia lemah. Kita bagi kitab baru, dia kata, leh, ini kitab baru, dah bagus. Yang sebenarnya, baru, lama, sama sahaja. Cuma baru ni, dia moden sikit, ada takik gitu nama. Eh? Haa. Soalan terakhir. Dia kata dia orang Saleh Yaakob. Pak dah dia seorang budak lagi. Nak minta petua. Nak bini lah ni. Jawabnya payah apa? Tak. Kita pergi rumah orang. Kita tengok anak dara tu ada. Oh anak dara ni aku berkenan. Nabi kata pergi tengok. Fangzur ilaiha. Nabi suruh pergi tengok. Pergilah. Kita tengok comel budak ni. Aku nak buat bini lah. Niat nak buat bini. Halal. Pergi tengok. Boleh sekodeng. Bang, tapi tengok muka dengan tangan lah, jangan mandi pula. Bukan sekodeng mandi, boleh tengok. Walaupun dia tak izin, dia pergi kedai, kita nusuk alik gerai. Bang, boleh intai kerana niat kalau kenal nak buat bini. Nampak? Pergi di rumah. Lepas tu orang puang pakai purdah. Ngaji-ngaji ni dia puang, dia pakai purdah. Dia pergi tengok, orang pakai purdah. Pakai purdah, bila orang pergi tengok, dia muka-muka dia. Supaya muka ni, nampak dapat dinilai kulit dia warna apa. Lepas tu orang pakai budak dia kena buka. Kalau sarung tangan dia pun cabut sarung tangan. Zaman-zaman kita tu dia cabut sarung tangan, dia buka muka, dia mari akan air. Kau bukan boleh nak tengok anak makcik. Tak situ. Masih dia akak tu kena tengok muka dia dan tengok dua pergelangan tangan. Bapa tengok muka kerana muka melambangkan warna kulit. Kalau muka putih, jarang punggung hijau. Biasanya, nampak? Muka putih, tubuh putih dah. Daya tengoklah belakang. Nah, kalau muka hitam, perut hitam lah. Nah, dia gitu. Kemudian tangan ini nak tengok saiz bentuk badan dia. Cukup dengan jari. Allah jadikan orang puan tengok jari. Kalau jari dia panjang-panjang, dia kurus molek. 48 kilo. Kalau jari dia ada kemah-kemah gitu sikit, 60 kilo. Kalau jari dia dekat buku ni kepek, tapi kat ruah ni gemuk-gemuk, 115 kilo. Dia gitu. Tu kaedah dia. Tak betul. Mudah percaya timbang. Nah. Jadi tak payah nak kapa. Kita kenal apa tu, kita pergi rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hal apa? Saya berkenan dengan anak makcik. Saya nak tanya, nak risik, nak tengok dia. Kalau bercari, kalau molek, saya nak buat berumah tangga, datang orang tua masuk meminang. Nah, ha, makcik tu kata minta maaf lah pasal kemarin dia bertunang dah dengan anak JKK. Faham? Tak ada apa-apa, tak ada jodoh. Nah, kita cari orang lain pula. Dia tengok ada comel. Oh, budak ni, aku kenang budak ni, baik nampak. Pergi pula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa hak nak tengok anak makcik? Kalau berkenal, ada jodoh, kita saya nak buat isteri. Esok lusa, saya buruh orang tua datang meminang. Nampak? Nah, makcik tu kata, saya tak ada, ini bukan anak dara saya. Nampak? Ini anak dara orang lain, mari datang rumah saya. Nampak? Oh, gitu pula. Nampak? Tapi rumah sebelah tu ada anak dara tak? Tanya dia. Rumah sebelah tu ada 3 anak dara. Kita pergi rumah sebelah pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada 3 anak dara. Saya nak minta seorang je kalau kenang nak buat bini. Dia tu 3-3 tu 6 orang. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kita pergi rumah sebelah pula. Takkan sampai 15 buah rumah. Ada lah jodoh kita. Rasa tak nak sampai 15 buah rumah. Nampak? Rasa sampai rumah ke-6 je. Nah, rumah ke-6 kata ada anak dara. Kalau saya ada anak dara, saya kenang tengok, saya nak buat isteri. Kata makcik tu, tak ada. Tapi saya janda lagi. Boleh ada. Boleh kahwin, betul tak? Alhamdulillah. Cukup yang mudah dalam Islam. Nah. Jadi insyaAllah, minta maaf kita ambil masa yang panjang. Gurau-gurau juga. Tapi kita balik pada natijah tazkirah kita. Jangan kita berpaling daripada mengingati Allah. Sama ada dengan semayang, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan selawat, dengan sedekah, dengan buat perkara kebajikan, dengan ziarah kubur sepamanya. Dan jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang memusuhi Allah, yang memusuhi oleh wali-wali Allah, yang tidak suka bersama dengan golongan-golongan yang nak melihat Islam kembali bertakhta di dalam negara kita. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar terus dapat membayar hutang-hutang Allah dan dapat terus kita bertaubat, ya? Agar panjang umur, dapat terus kita beribadat, dapat terus kita menjadi khidmat, berkhidmat kepada Allah sampailah kita menutup mata dalam keadaan kita puas hati, kita suka bertemu dengan Allah. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.